saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkan saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Tell me.